Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ala ni'matil iman wal islam wa yahdiyana ila sabil sabil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, hari ini yang penuh berbahagia kita akan membawakan lagi dalam rangka penyejuk keimanan melalui siaran Radio Republik Indonesia wilayah Medan ini dalam surat Al-An'am ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat ini adalah mengingatkan kembali kepada kita, khususnya umat Islam secara keseluruhan, tentang bagaimana sifat-sifat orang yang sudah diberikan siksaan, sudah diberikan kesengsaraan, juga mereka tidak mau merendahkan hati dalam arti kata mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka dengan siksaan dan azab tersebut, hati mereka itu menjadi keras bagaikan batu. Wazayyana lahumus syaitan, dan pada saat itulah setan menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang mereka kerjakan. Inilah Ustaz Perdana, zaman sekarang ini banyak sekali kita sudah melihat azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu pun banyak orang-orang yang diingatkan, atau kita yang diingatkan sebagai umat Islam ini, juga tidak mau melihat dari apa bencana dan musibah itu sebetulnya diturunkan. Pada pertemuan kita yang telah lalu, kita sudah mengatakan bahwasannya azab dan kesengsaraan itu Allah turunkan melainkan untuk menekatkan diri mereka kembali kepada Allah yang sudah lama jauh tertinggal. Tapi beginilah Allah beritakan kembali dalam surat Al-An'am 43 ini, ayat 43 ini, sudah mereka itu diberikan peringatan, tak pernah memohon kepada Allah, berdoa, beribadah, kembali kepada jalannya, dan Allah tunjukkan di sini betul-betul hati mereka itu yang sangat keras, sehingga pekerjaan apa yang mereka kerjakan itu sekarang itu seakan-akan nampak sama mereka itu bagus semua. Nah, gimana itu bisa terjadi seperti itu, Ustaz Perdana? Iya, kuncinya adalah karena memang hati itu tidak lagi dipergunakan untuk menimbang baik dan buruk, begitu. Jadi hati mereka sudah tertutup lah. Iya. Di sini Allah menyatakan redaksinya dengan walakin qasat qulubuhum. Akan tetapi hati mereka itu sudah keras. Ya. Hati kalau keras, Rasulullah menggambarkan bahwa manusia itu titik sentral manusia itu adalah hatinya. Ala inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasada jasadu kulluh. Di dalam tubuh itu ada satu sepotong daging, kalau baik dia maka baik semua, kalau dia tidak baik maka tidak baik semua. Ala wahyal qalbu, yaitu hati. Jadi sebenarnya manusia itu yang harus benar-benar dia perhatikan itu adalah jiwanya. Yang harus dia coba untuk lembutkan itu adalah jiwanya. Nah, kita sekarang ini salah Ustaz Fajrul. Kita sudah dialihkan perhatian kita kepada tampilan-tampilan yang sifatnya itu lahiriah saja. Ketika kita berlomba-lomba untuk memperbaiki dan menghiasi pakaian kita, ketika kita berlomba-lomba untuk mempercantik diri kita dengan cara menata rambut kita, dengan cara gerak-gerik kita, begitu, itu yang duluan kita perhatikan. Sedangkan jiwa kita itu, inner beauty itu, keindahan di dalam itu kurang sekali untuk kita perhatikan. Nah, ini yang salah. Sebenarnya Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu, cara memperbaikinya adalah dengan cara menata hati itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, salah satu sebab kenapa manusia ini banyak salah di dalam mengambil jalannya, banyak tersesat di dalam menjalani kehidupan mereka adalah karena jiwa mereka itu yang sudah keras, ya. Iya, walakin kasat qulubuhum, akan tetapi jiwa mereka itu keras. Keras bagaimana? Ketika jiwa itu sudah keras, maka dia tidak mampu lagi untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk. Punya mata, ya, melihat di depan matanya banyak orang pincang, tapi tidak pernah sedikit pun dia berpikir betapa besar Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan nikmat kaki kepada dirinya, sehingga kalau orang pincang itu akan kesulitan di dalam berjalan. Dia sudah begitu banyak melihat orang yang buta, akan tetapi tidak pernah terpikir di dalam dirinya atau menyadarkan dirinya betapa besar nikmat mata yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga akhirnya dia harus mempergunakan mata itu untuk membaca Al-Quran, untuk melihat kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang terbaik, begitu, dan berbagai kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi satu hal yang harus kita jaga di dalam, yang harus kita tata sebaik-baiknya, yaitu menata jiwa kita, menata hati kita. Jadi bukan hanya sekadar ada anger management, ya, menata kemarahan, tetapi yang terbaik adalah bagaimana kita berusaha untuk heart management, ya, menata hati itu dengan sebaik-baiknya. Iya. Yeah. Jadi menarik sekali sebenarnya ayat ini kalau kita coba untuk melihat kembali kepada kondisi kekinian ini, bahwa ternyata memang hidup manusia muslim secara khusus itu sekarang ini itu sudah jauh dari penataan hati. Kira-kira Ustaz Fajrul, bagaimana cara kita menata hati ini agar kita dapat tampil lebih maksimal di dalam kehidupan ini? Iya. Yeah. Kalau kita menata hati itu memang sangat mudah sebetulnya Ustaz. Tidak payah itu Ustaz. Tidak payah itu. Karena memang ada diajarkan kita. Pertama, memang kita harus sering berdoa kepada Allah, kan gitu. Sebagaimana yang ditentukan ayat ini kan begitu juga, ibadah, baca Quran, kan begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu kalau kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hiasi dengan baca Quran, kita hiasi dengan zikir, kita hiasi dengan jangan sampai perut, makanan juga begitu, jangan sampai perut kita ini selalu meminta berlebihan. Iya. Artinya cukuplah begitu, jangan sampai kekenyangan, kan begitu. Karena apa? Karena ini dampaknya nanti dalam ibadah itu sangat sulit. Orang kalau sudah kekenyangan, jalan aja, sudah bergerak aja, ketika duduk itu naik, berdiri itu sudah susah, ya, gitu. Susah, ya. Apalagi untuk melaksanakan aktivitas dalam hal ibadah. Iya. Jadi seperti itulah sebetulnya. Memang kalau kita lihat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ini memang sebelum diutus menjadi nabi, memang terkenal kan dengan sifat baiknya, dengan setelah diutus pun masih tetap seperti itu. Tapi banyak orang juga tidak mau menerima, bahkan menghina apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat ini adalah berkaitan orang sudah itu kan hal yang baik karena Rasulullah, tapi orang tidak banyak menerima, kan begitu. Iya. Dan dalam ayat ini orang sudah diberikan peringatan sudah jauh, tapi orang sudah tidak mau berdoa kepada Allah, meminta, memohon ampun kepadanya. Bahkan dibayangkan di sini, digambarkan di sini adalah hati mereka itu layaknya seperti batu. Jadi seakan-akan kalau sudah begitu, setan sangat mudah mengiming-imingi mereka, seakan-akan pekerjaan mereka itu mulus, bagus semuanya, begitu. Makanya zaman sekarang ini terjadi, Ustaz. Apa yang terjadi? Orang berbuat baik gitu, orang mau menerima kebaikan saja itu sudah susah, apalagi orang melaksanakan kebaikan tersebut. Kan begitu, Ustaz? Iya. Ada satu fenomena yang menarik akhir-akhir ini, Ustaz Fajrul. Ketika ada beberapa artis dangdut itu yang dicekal di beberapa daerah. Seperti di Tangerang, kalau saya tidak salah. Kemudian di Bogor, di mana? Di Bogor, kalau tidak salah. Depok gitu ya. Dan ternyata rame-rame para artis berusaha untuk membackup si yang dicekal ini dengan berbagai alasan. Waktu itu ini kan hanya sekedar seni, kenapa harus dilarang begitu? Ada lagi yang mengatakan kalau Anda tidak suka ya jangan ditonton begitu. Itu jadi dari berbagai alasan yang mereka tampilkan, usaha mereka untuk membackup si penari yang dicekal ini atau artis dangdut yang dicekal ini, saya melihat seperti ini. Apakah ini sudah saatnya ketika kebenaran itu disamarkan? Ketika orang pemerintah setempat menolak agar dangdut itu tidak ditampilkan, artis tadi tidak ditampilkan karena memang goyangannya begitu hot dan sangat-sangat menyalahi aturan etika, dan ternyata dia yang dipojokkan, si pimpinan ini. Kemaksiatan yang berusaha untuk dia halangi itu yang di backup oleh berbagai pihak dengan berbagai alasan-alasan yang terkadang kalau orang tidak tahu, orang akan menerima, oh ternyata betul begitu. Jadi saya melihat apakah sudah sampai saatnya ketika kebenaran itu dianggap salah dan ketika kesalahan itu berusaha untuk ditampilkan secara benar begitu. Itu yang waktu itu terpikir dalam pikiran saya. Artinya begini. Apa yang diramalkan oleh Rasulullah SAW, pada satu saat nanti kalian akan memegang kebenaran itu seperti memegang bara api. Kalau dilepaskan dia akan terjatuh, kalau dipegang dia akan membakar diri kalian. Dan saat itu yang kalian inginkan hanyalah kuburan itu, menikmati itu lebih baik daripada hidup di atas dunia ini. Saya tidak ingin itu terjadi di negara kita yang tercinta ini, begitu. Ketika ada orang yang berusaha untuk menegakkan kebenaran, ternyata malah disudutkan, begitu. Ya, artinya marilah kita sama-sama mencoba untuk menegakkan kebenaran itu. Marilah kita berusaha untuk kembali kepada agama pada saat kita pada saat kita kebingungan untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk, begitu. Dan sebaiknya seluruh rakyat itu ya berusaha untuk menampilkan yang baik, bukan malah mengikuti hawa nafsu mereka dengan berusaha untuk terus menyaksikan tayangan-tayangan show-show dari artis-artis yang menunjukkan tingkah laku yang tidak senonoh atau melanggar etika gitu, pornografi lah seperti itu dan pornoaksi. Itu kan menurut kita aja, Son. Menurut orang itu kan tidak. Menurut orang bagus. Karena standar berpijaknya mereka dari pola pikir gimana kan itu. Iya, itu kalau tadi kita berpikir, berpola pikir kita dari agama, tentu sudah jelas itu, tidak bisa dibantah hal itu tersebut. Artinya jangan mengatasnamakan seni, jangan mengatasnamakan politik, tapi melihat sesuatu cobalah melihatnya berdasarkan pertimbangan agama atau ukuran agama. Itu yang terbaik begitu. Dan sebetulnya kalau kita melihat dari sejarah Rasulullah, hal-hal seperti inilah yang akan mengalami kehancuran, kan begitu? Iya. Sama seperti terjadinya seorang bangsawan mencuri pada saat itu, kan gitu? Tapi oleh sebagian para sahabat ingin menutupi kasus tersebut, begitu. Iya. Maka diutuslah seorang sahabat yang paling dekat dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah namanya Zaid, gitu kan? Setelah itu bicarakanlah beliau tersebut, utusan para sahabat tadi, kepada Rasulullah. Begitu mendengar hal tersebut ceritanya, maka Rasulullah mengatakan inilah yang menyebabkan kehancuran kita, katanya. Ketika orang bangsawan itu mencuri, berusaha orang atas untuk menutup-nutupinya, katanya. Begitu. Jadi sangat marahnya, sambil dilanjutkan kata, kalau seandainya, katanya, Fatimah anakku mencuri, katanya, maka aku sendiri yang duluan akan memotong tangannya. Iya. Begitulah tegasnya Rasulullah pada saat itu mengatakan. Karena pada zaman sekarang ini kan begitu, Lisa. Jadi kalau orang yang korupsi, orang yang apa itu ditutup-tutupi permasalahannya itu. Sebetulnya tidak begitu, kan begitu. Kalau memang bersalah ya dihukum, kan begitu. Yang kita bela-bela. Karena membelanya itu adalah menyebabkan kehancuran bagi kita. Hilang iya. sistem dan norma di masyarakat itu, Ustaz. Iya, benar sekali. Atau kita mana yang mau kita bela lagi? Iya, benar sekali, Ustaz Fajrul. Ya, mungkin karena waktu kita yang sedikit, saya ingin menyampaikan sedikit. Ada beberapa hal yang saya sampaikan bahwa di dalam kehidupan ini, pandangan atau ukuran yang harus kita ambil itu adalah ukuran agama. Bukan atas nama politik, bukan atas nama kekerabatan, bukan atas nama darah dan sebagainya, akan tetapi atas nama agama. Kita kembali kepada agama pada saat kita bertemu dengan hal-hal yang membingungkan atau kita tidak mampu menyelesaikannya. Kemudian yang kedua adalah hendaklah kita mencoba untuk menata hati kita dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah pegangan kita untuk dapat menangkap segala sinyal-sinyal hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah persiapkan bagi kita. Ya, terima kasih. Waktu juga lah yang misahkan kita. Kami dari tim Sapir Al-Azhar bersama saya Ustadz Perdana dan saya Fazrul Haq mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.